إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Qala al-mu'allif al-imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi aqidatih wa la ukaffiru ahadan min al-muslimina bi dhanbin ولا أخرجه من دائرة الإسلام. Kata beliau rahimahullah, dan aku tidaklah mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin disebabkan sebuah dosa yang diperbuatnya, dan tidak pula aku mengeluarkannya dari wilayah Islam, dari bingkai Islam, ya, sehingga dihukumi sebagai seorang yang bukan muslim lagi hanya dikarenakan sebuah dosa yang diperbuatnya. Ini insya Allah yang akan kita pelajari dari apa yang diyakini oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kata Al-Allamah Zaid Al-Madkhali rahimahullah, hadha mu'taqadu ahli sunnati wal jama'ati as-sa'irin ala nahdi salafis salih. Ini adalah mu'taqad atau i'tiqad, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka senantiasa berjalan di atas pijakan atau jalan As-Salafus Salih. Wa annahum wasatun bainal khawariji wa bainal murji'ah, di mana mereka adalah kaum yang wasat, ya, pertengahan di antara penyimpangan orang-orang khawarij dan penyimpangan orang-orang murji'ah. Dan ini sekali lagi adalah salah satu di antara wasatiyah ahli sunnah wal jamaah, ya, yang membedakan dari kelompok-kelompok sesat. Bahwa mereka ahli sunnah wal jamaah tidaklah mengeluarkan seorang muslim dari keislaman dikarenakan seorang terjatuh ke dalam sebuah dosa. Ya, tentunya dalam hal ini sekali lagi selama dia tidak istihlal, ya, bil i'tiqad, tidak menghalalkan atau menganggap halal secara keyakinan akan dosa tersebut. Seseorang yang menghalalkan sebuah dosa dengan keyakinannya, meskipun dia tidak melakukan dosa tersebut, maka dia dihukumi kafir ya, karena menentang dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini perlu untuk kita bedakan sekali lagi antara seorang yang terjatuh ke dalam sebuah perbuatan dosa dalam keadaan meyakini bahwa itu adalah dosa, dengan seorang yang tidak berbuat ya, sebuah dosa ya, tetapi dia menghalalkan dosa tersebut. Contoh misalnya zina, waliyadz billah. Ya, seorang yang terjatuh ke dalam perbuatan tersebut dan dia menyadari bahwa dia seorang yang rendah, yang hina dengan sebuah perbuatan tadi, dan dia mengakui bahwa itu adalah dosa. Dia muslim, ya, dengan kemaksiatan yang dia lakukan tadi, dia tetap muslim. Tetapi seorang yang tidak berzina, tetapi dia menghalalkan zina. Nah, ini ya, tahdir terhadap pihak-pihak yang mengaku muslim, tapi melegalkan apa yang sekarang marak, LGBT, ya, misal itu. Ya, perkara yang diharamkan di dalam syariat ini. Maka orang yang menganggap halal sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia tidak melakukan perkara yang diharamkan tadi, dia bukan lagi seorang muslim. Karena dia meyakini sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan yang diajarkan di dalam syariat ini. Dikatakan selanjutnya oleh Asy-Syarih, "Idz innal khawarij yukaffiruna bil ma'asi." Dikarenakan orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi, diperbuat oleh mereka. Ini keyakinan orang-orang Khawarij, di mana sudah kita lewati pada pembahasan ya, awal-awal. Hal yang paling nampak dari ciri orang-orang Khawarij adalah yang pertama, yakni sikap khuruj mereka adalah hukam, ya, pemberontakan mereka terhadap penguasa, ya, penguasa yang sah. Yang kedua adalah pengkafiran yang dilakukan oleh mereka terhadap orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Ini ciri pokok yang ada pada orang-orang Khawarij. Dan keyakinan ini ya, terus terwarisi ya, dari generasi ke generasi. Mereka melakukan ya, estafet akidah ya, turun-temurun. Sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga akhir dari kelompok Khawarij ini mereka ya, bertemu dengan Dajjal dan menjadi pengikut Dajjal. Waliyahzubillah. Ya. Ini keadaan mereka orang-orang Khawarij. Dan jika kita perhatikan ya, dari masa ke masa ya, mereka berganti-ganti atribut. Bisa dikatakan tidak ada di masa kita ya, sebuah kelompok yang menamakan dirinya Khawarij ya, atau pasang papan nama Khawarij ya. Meskipun secara akidah Khawarij, tidak ada yang 100 meter Khawarij, tidak ada. Baik. Padahal secara akidah mereka adalah akidah Khawarij. Hanya karena menurut mereka ya, beda dalam masalah thaharah ya, bersuci. Maka dianggap bahwa selain mereka masih membawa najis. Ya, sehingga kalau najis ya, salatnya tidak sah karena toharohnya tidak benar. Kalau salatnya tidak sah, berarti bukan muslim. Kalau bukan muslim berarti najis, karena innamal musyrikuna najasun. Ya, seperti itu. Jadi terus seperti itu. Ini contohnya. Demikian pula ya, di antara ya, orang-orang yang berpemahaman Khawarij, yang dikenal dengan gerakan NII. Ya. Sebagian dibalik jadi IIN. Ya. Supaya tidak tersinggung katanya. Nah ini ya, akidahnya akidah Khawarij. Ya. Sekitar tahun 98 sampai 2000-an ketika saya di Jawa Barat, hal yang memprihatinkan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang di daerah-daerah pedalaman Jawa Barat, di sana sudah sepuh-sepuh ya. Dalam keadaan mereka berprinsip, berkeyakinan bahwa pemimpin mereka yang sah itu adalah Kartosuwiryo. Kenal ya Kartosuwiryo ya? Pimpinan DI. Ya. Kemudian mereka merasa bahwa wilayah mereka diekspansi bahasanya, dijajah oleh Republik Indonesia. Dan akidah ini terus terpatri. Apalagi yang sudah beruban-uban seperti itu. Istilahnya kan sudah karaten ya seperti itu. Membersihkannya susah. Seperti itu. Di sini menunjukkan kepada kita ya, bahwa akidah ini, akidah Khawarij ini ya, terus turun-temurun dengan berbagai nama dari kelompok-kelompok tersebut. Tetapi ya, pada satu kesimpulan mereka bermuara, yakni mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab perbuatan dosa yang mereka perbuat, dan demikian pula sikap memberontak terhadap pemerintah yang sah, di mana mereka memiliki pemerintahan tersendiri ya, walaupun tidak ada wilayahnya ya, yang bahasa mudahnya pemerintahan bawah tanah ya, mungkin sebelahnya kerajaan cacing gitu ya, seperti itu. Jadi ada amirnya, ada gubernurnya, ada bupatinya. Nah yang repot-repot yang sudah posisinya penting itu ya, yang sudah jadi gubernur merasa ini sebagai sebuah pemerintahan yang sah. Waliyadzubillah. Kemudian di antara keyakinan mereka, man mata ala kabiratin min kabairiz dzunub fa huwa kafirun indahum. Siapa saja menurut mereka yang mati di atas perbuatan dosa dari dosa-dosa besar, maka hukumnya menurut mereka kafir. Wa fid dunya halalud dami wal mali wal irq. Adapun hukum di dunianya, maka seorang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar, halal darahnya untuk ditumpahkan, halal hartanya untuk diambil, dirampas, dan halal kehormatannya ya, untuk dicoring, dinodai. Wa fil akhirati hakamu alaihi bil khuludi finnar. Dan hukum di akhirat menurut mereka, bahwa siapa saja yang mati di atas sebuah perbuatan dosa dari dosa-dosa besar, belum bertaubat darinya sampai meninggalnya, maka dia kekal di dalam neraka. Ini vonis mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia dihukumi sebagai orang yang kafir, dan di akhirat dihukumi ya sebagai penghuni neraka yang kekal. Walau kana min ahli syahadataini was-salati was-siyami wa ghairiha min al-ibadati wat-takalif asy-syar'iyyah. Meskipun orang tadi yang terjatuh ke dalam sebuah perbuatan dosa, dia seorang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia seorang yang salat, dia seorang yang berpuasa, dan dari ibadah-ibadah lain yang dia lakukan, dan demikian pula beban-beban syariat yang lainnya. Walam yatub minal ma'asi allati duna syirki, akan tetapi dia belum bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan yang itu di bawah kesyirikan. Jadi di sisi orang-orang khawarij, ya, hukumnya tetap dia sebagai seorang yang kafir karena telah terjatuh ke dalam dosa besar, dan nasibnya di akhirat kekal di dalam neraka. Tentu ini bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam kitabnya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, dan dia mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya bagi siapa yang dia kehendaki. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala terkait dengan seorang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa di bawah kesyirikan, ya, masuk di dalamnya bid'ah, masuk di dalamnya kabair, masuk di dalamnya shagair, maka orang tersebut ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada ayat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki akan mengampuninya sehingga tidak terkena azab sama sekali, dan jika Allah menghendaki maka Allah akan menghukum hamba tadi atas perbuatan dosanya sesuai dengan kadarnya. Inilah akidah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pelaku dosa yang di bawah kesyirikan. Kemudian wal murji'atu asnafun. Adapun kelompok yang kedua yakni murji'ah, ini sebagai lawan dari khawarij, di mana mereka ingin untuk membantah kebid'ahan khawarij, tetapi dengan selain kitab dan sunnah, sehingga akhirnya terjatuh dalam kebid'ahan berikutnya. Ini orang-orang murji'ah. Minhum al-gulat. Di antara mereka, kelompok murji'ah adalah kelompok ekstrimnya. Wa qad taqaddama dzikruhum, dan telah berlalu penyebutan tentang mereka. Ini orang-orang murji'ah. Kal Jahmiyah, seperti orang-orang Jahmiyah yang menganggap bahwa seorang dikatakan muslim cukup dengan dia ya memiliki yakni pengakuan hati akan adanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak diikrarkan dengan lisan. Ini Jahmiyah. Oleh karena itu di sisi mereka iblis itu muslim, karena iblis mengakui. Ya. Kemudian wal karramiyah. Ini termasuk di antara kelompok ekstrim dari kalangan murji'ah. Ya, yang meyakini bahwa iman itu cukup dengan ucapan lisan, sehingga dari sini orang-orang munafik juga di sisi mereka muslim. Wa minhum duna dzalik. Ya, di antara mereka ada yang kadarnya ya, kadar kesatannya di bawah dari kelompok ekstrim Murji'ah tersebut. Faminhum alladzina yaqulun. Nah, di antara mereka ada orang-orang atau orang-orang yang berpendapat dari kalangan Murji'ah, la yadurru ma'al imani ma'siyatun kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Mereka ada yang berpendapat bahwa bersamaan dengan keimanan maka sebuah kemaksiatan itu tidak akan membahayakan pemiliknya. Artinya imannya tetap stabil. Maksiat apapun, ya, menurut mereka itu tidak mempengaruhi keimanan. Kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Sebagaimana menurut mereka bersamaan dengan kekufuran yang ada pada diri seorang, maka ketaatan itu tidak bermanfaat. Jadi menurut mereka, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir, maka demikian juga kemaksiatan itu tidak membahayakan orang-orang mukmin. Kemudian wa hadza qad bayyantuhu fi ma sabaq. Dan ini telah aku jelaskan pada keterangan-keterangan yang lalu. Juga termasuk di antara kelompok Murji'ah apa yang disebut dengan Murji'atul Fuqaha, ya. Atau mereka dikenal juga dengan pengikut mazhab Hanafi, ya. Di mana kelompok ini kelompok Murji'ah yang paling ringan, ya, di antara yang lainnya. Baik, yang beranggapan, ya, bahwa amalan itu bukan bagian dari iman. Amalan itu bukan bagian dari iman. Ya, bersamaan dengan mereka meyakini bahwa maksiat itu tetap ada pengaruhnya terhadap keimanan. Tetapi dengan tegas mereka menyatakan bahwa amalan itu bukan bagian dari iman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang beriman, ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Di beberapa ayat disebutkan tentang iman dan amal saleh. Sehingga menurut mereka dengan disebutkan sendiri-sendiri seperti ini berarti amal saleh bukan bagian dari iman. Ya. Padahal tidak demikian. Justru amal saleh ini sebagai gambaran tentang yakni keimanan yang ada pada diri seorang itu ditampakkan dengan amal saleh. Sehingga kalau seorang mengaku sebagai mukmin tetapi tidak nampak darinya amal-amal saleh, maka diragukan keimanannya. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa amalan saleh, ya, ini sebagai gambaran tentang kejujuran iman seorang. Hal yang menunjukkan bahwa sesuatu ketika dipisah tidak mesti menunjukkan bahwa itu tidak termasuk bagian dari yang disebutkan sebelumnya, ya. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, ya, ketika menyebutkan tentang para malaikat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa pada malam Qadar tersebut, ya, para malaikat itu turun. Demikian juga ar-ruh. Siapa yang dimaksud? Jibril. Jibril malaikat bukan? Malaikat. Ya. Jadi ketika disebutkan sendiri bukan berarti itu bukan bagian dari yang pertama, tapi justru menunjukkan akan kemuliaan, ya, yang disebutkan secara tersendiri tadi. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau memberikan ta'liq terkait dengan penyebutan Murji'atul Fuqaha oleh sebagian orang dengan diistilahkan Murji'atu Ahli Sunnah. Ini adalah penyebutan yang salah. Kenapa? Karena Murji'ah bukan Ahli Sunnah, ya. Sebagaimana tidak ada di sana Salafi Jihadi Itu tidak ada. Ya. Salafi. Tidak diembel-embeli dengan sebagian dari perkara Islam. Ya. Karena salafi ini manhaj yang utuh, yang meliputi seluruh syariat Islam. Kemudian, wa ahlus sunnati wal jama'ati alladzina masha hadzal imamul mujaddid ala sabilihim wasatun bainal khawarij wal mu'tazilah fil hukmil ukhrawiyyi ala murtakibil kaba'ir wa bainal murji'ati. Kata beliau selanjutnya, Al-Allamah Zaid Al-Madkhali, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah kaum yang Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah berjalan di atas jalan mereka, ya, di mana jalan mereka adalah jalan pertengahan, ya, jalan yang adil di antara penyimpangan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah terkait dengan hukum akhirat atas pelaku dosa-dosa besar. Di mana dua kelompok ini, Khawarij dan Mu'tazilah, adalah kelompok yang beranggapan bahwa pelaku dosa besar mereka kafir hukumnya di akhirat, ya. Hukum di akhirat kekal di dalam neraka. Hukum di dunianya antara dua kelompok ini berbeda. Khawarij tegas-tegas menyatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir, sementara Mu'tazilah menyatakan keluar dari Islam tetapi tidak dikatakan sebagai kafir. Berada pada suatu kedudukan di antara dua kedudukan ini, antara mukmin dengan kafir. Jadi hukum di dunianya orang-orang Mu'tazilah tidak tegas. Kenapa dikatakan tidak tegas? Karena tidak berani untuk secara tegas menyatakan apa? Ya, seorang pelaku dosa besar itu kafir. Tetapi yang justru mengherankan, hukum di akhiratnya mereka menyatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Kemudian wa bainal murji'ah, dan pertengahan di antara dua kelompok tadi dengan orang-orang murji'ah yang beranggapan bahwa pelaku dosa besar, ya, tetap pada keimanannya yang sempurna, sehingga di sisi mereka, ya, Abu Bakar As-Siddiq dengan seorang pelaku dosa besar sama dari sisi keimanannya. Fa ahlus sunnati wal jamaah as-salafus salih wa atba'uhum la yukaffiruna ahadan bi dhanbin duna al-kufri al-akbar aw asy-syirki al-akbar aw an-nifaqi al-i'tiqadi kama fa'alatil khawarij wal mu'tazilah fi ahkamil ja'irah fi ahkamihimul jairah. Kata beliau selanjutnya, maka ahlu sunnah wal jamaah as-salafus salih dan para pengikut mereka, mereka tidaklah mengkafirkan seorang pun dikarenakan sebuah dosa yang dosa itu di bawah kekufuran kufur akbar atau di bawah kesyirikan syirik akbar atau di bawah nifaq i'tiqadi, nifaq akbar. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Khawarij dan Mu'tazilah dalam hukum-hukum mereka yang kejam atau zalim. Ya. Di mana mereka mengeluarkan seorang muslim dari keislaman. Ya. Dan kita tahu bagaimana ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka yang memvonis seorang muslim, ya, dengan kekufuran padahal dia muslim, maka vonis itu kembali kepada dirinya, waliyazubillah. Sehingga di sini sangat penting untuk, ya, kita mempelajari akidah Ahli Sunnah dengan sebenar-benarnya. Dan ini apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah sebagai bantahan terhadap, ya, pihak-pihak yang menyatakan bahwa Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan yang mengikuti dakwah beliau yang diistilahkan oleh mereka sebagai apa? Wahabi. Ini sebagai pokok munculnya apa? Teroris, ya seperti itu. Ya, dan ini dusta. Dusta. Dan untuk mengemas kedustaan mereka, ya, orang-orang Khawarij, ya, mereka memproduksi, mencetak kitab-kitab Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya, untuk ya dituduhkan bahwa Syekh adalah ya orang yang telah memunculkan dari akidah yang menjadi sumber gerakan-gerakan terorisme. Kemudian hal yang juga ya perlu untuk ya kita bersungguh-sungguh bahwa bukan suatu mustahil, ya bukan sesuatu yang mustahil di antara kita ya pernah melewati fase atau masa mengikuti akidah akidah yang menyimpang, ya karena rata-rata kita terlahir dari orang tua yang mungkin belum mengenal manhaj salaf, ya beda dengan anak-anak kita. Entah yang mengikuti kelompok ya tasawuf ataupun ya kelompok khawarij dengan beragam organisasi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, maka tidak mungkin akidah-akidah yang menyimpang ini akan betul-betul bersih dari seorang sampai betul-betul dia mengetahui ya, akidah salafus salih ya, yang dengan pemahaman yang benar terhadap akidah salafus salih tersebut, dia mengetahui akidah-akidah yang selama ini dia yakini, kemudian dia menyadari betapa jeleknya akidah-akidah yang selama ini dia yakini tersebut. Jadi harus ada kesungguhan belajar akidatus salaf, ashabil hadis, dengan sungguh-sungguh tentunya, ya bukan hanya sekedar membaca atau membacakan saja. Baik. Kalau tidak, ya, berapa banyak orang-orang yang mengaku salafi, tetapi aromanya aroma khawarij. Yang lebih parah lagi, ya, tanpa sadar atau mungkin dengan sadar menuduh pihak lain sebagai khawarij. Nah, di sini saya lagi pentingnya untuk kita sungguh-sungguh dalam belajar. Ya. Bukankah kita tahu bagaimana sebagian di antara salafus salih, di antara para sahabat sebelumnya melewati masa-masa kelam, masa-masa kekufuran. Tapi ketika mereka sungguh-sungguh dalam mempelajari Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan Umar bin Khattab. Ya mungkin sebagian sahabat ya masuk Islam lebih dahulu daripada Umar bin Khattab. Juga tidak melewati seperti yang dilewati oleh Umar bin Khattab. Tapi dengan kesungguhan beliau mempelajari Islam, Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi manusia terbaik kedua ya di umat ini setelah Abu Bakar Siddiq. Demikian juga ya, di antara para ulama yang datang setelah tiga zaman keemasan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau sebelumnya tenggelam dalam pemahaman tasawuf. Allah Subhanahu wa taala giring ya ke hidayahnya ya dengan sebab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hingga Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan Al-Imam Ibnu Qayyim ya menjadi salah seorang imam dari a'immah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Kesungguhan beliau di dalam mempelajari Islam dengan sebaik-baiknya. Demikian juga Abu Hasan Al-Asy'ari beliau sebelumnya tenggelam dalam akidah Mu'tazilah. Kemudian keluar dari akidah Mu'tazilah, ya, masuk ke dalam akidah Qullabiyah yang masyhur dengan akidah Asy'ariyah. Kemudian beliau bertemu dengan sebagian di antara murid dari murid Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan sungguh-sungguh, hingga Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan beliau menjadi salah seorang di antara imam, ya, dari a'immah Ahlussunnah. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa jika seorang meskipun sebelumnya, ya, melewati masa gelap tetapi kemudian bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Islam, mempelajari akidah Ahlussunnah dengan sebaik-baiknya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukannya. Adapun seorang yang melewati akidah-akidah yang sesat tersebut dalam keadaan, ya, rujuk tapi tidak rujuk, karena tidak mau belajar akidah yang benar, ya, ngaji tapi tidak ngaji, ya, maka akidah sesat itu akan terus bercokol. Yang lebih repot lagi, kalau akidah yang sesat ini dikemas dengan bahasa salafi, ini yang akan merusak, ya, keharuman ad-da'wah as-salafiyah. Saya berikan contoh yang mudah-mudahan jadi pelajaran, karena sebagiannya orangnya masih hidup. Abdurrahman Abdul Khaliq, dia sebelumnya seorang ikhwani, kemudian Allah mudahkan untuk bisa belajar kepada para ulama. Di abad ini bertemu dengan Al-Imam Asy-Syinkiti Al-Mufassir, bertemu dengan Al-Imam Ibn Baz, bertemu dengan Al-Imam Al-Albani di Jami'ah Islamiyah. Ini suatu nikmat besar, ya. Nikmat besar bertemu dengan para ulama sunnah. Sebelumnya apa? Pemahamannya apa sebelumnya? Ikhwani, ya. Tetapi akidah yang menyimpang ini, ya, dia masih tetap menganggap baik. Tidak ada upaya untuk membersihkan, mengikis habis. Padahal kalau seorang betul-betul, ya, mempelajari agama dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, ya, niscaya ilmu syariat ini akan membersihkan kotoran-kotoran syubhat, kotoran-kotoran syahwat dari hati seseorang. Allah menggambarkan tentang bagaimana wahyu yang Allah turunkan seperti hujan. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu zabad radiyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, yakni hujan, di mana hujan ini akan mengisi lembah-lembah yang ada di bumi sesuai dengan kadarnya. Ini permisalan yang Allah berikan tentang hati manusia itu ibarat lembah. Lembah itu permukaan yang cekung, ya, seperti itu, yang bisa menampung air. Ya. Nah, lembah-lembah ini akan terisi dengan air sesuai dengan apa? Kadarnya. Begitu juga hati. Ya, akan terisi dengan ilmu sesuai dengan kadarnya. Makanya ada seseorang yang, ya, bisa belajar dalam satu hari 5 pelajaran. Ada yang mampunya 3 pelajaran. Ada yang mampunya 1 pelajaran. Kadar tiap orang berbeda-beda. Ada yang mampunya seminggu sekali, ya. Walaupun pas khutbah Jumat, begitu contoh, ya, sebenarnya. Ada yang sebulan sekali, ya. berbeda-beda. Kalau diisi lebih daripada itu pusing, ya, seperti itu. Artinya mungkin ini, ya, lembahnya ini kecil, ya, seperti itu. Ya, begitu terisi sedikit sudah mumet. Ya. Tapi jika seorang betul-betul sungguh-sungguh dalam belajar, yang sedikit ini akan memberikan manfaat. Akan memberikan manfaat, karena digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, air yang masuk ke dalam lembah tersebut akan mengangkat sampah-sampah, kotoran-kotoran yang ada di lembah tersebut sehingga hanyut dengan air tersebut. Nah, demikian juga, ya, dengan ilmu syar'i ini. Ketika ilmu syar'i ini masuk ke hati, seorang paham dengan apa yang dia pelajari, nah, maka kotoran-kotoran keraguan, kotoran-kotoran syahwat ini akan tersingkir. Ini, ya, gambaran yang tentunya sangat jelas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan untuk kita memahaminya, ya. Untuk kita memahaminya. Dan ini untuk mendorong kita semua agar betul-betul pertama tentunya mengikhlaskan niat kita di dalam thalabul ilm, kemudian bersemangat di dalam menempuhnya sehingga betul-betul hati kita, ya, terisi dengan ilmu syar'i ini yang membuahkan amal-amal salih. Nah, kembali ke siapa tadi? Abdurrahman ibn Abdul Khaliq. Nah, sebagian ulama yang ketika itu, ya, juga sama-sama belajar, ya, kepada para ulama kibar ini, melihat hal-hal yang janggal pada orang ini, ya, termasuk diantaranya Syekh Mukbil, Syekh Robi menyebutkan bahwa sebagian diantara orang-orang yang, ya, pernah datang ke tempat orang ini masih masa belajar, ya, sana ada televisi, ada ini keadaannya seperti itu. Jadi sudah nyeleneh. Gitu. Sampai kemudian muncul celaan, hinaan terhadap guru-gurunya ini. Al-Imam Asy-Syangkiti, Al-Mufassir, ya, penulis Adwa'ul Bayan, menyatakan beliau ini, Masya Allah, ya, ibarat maktabah berjalan. Ya. Kalau orang sekolah kan ada, oh, pulang itu rumus berjalan, ya, itu masih kecil. Ini maktabah berjalan. Hanya sayangnya kitab-kitabnya perlu direvisi. Hinaan ini yang luar biasa terhadap ulama, dan orang yang menghina ulama, ya, ini akan jatuh. Ya, luhumul ulama masmumah, daging para ulama itu beracun. Ya, jadi bisa binasa seorang kalau makan daging ulama, mencela ulama. Jadi katakan gurunya ini sebagai seorang yang lengkap ilmunya, tapi sayangnya ilmunya perlu direvisi. Artinya apa? Enggak layak ilmunya kalau dipakai di masa sekarang. Sampai kemudian dia mendirikan apa yang diantara dengan Jum'iyah Ihya At-Tulots di Kuwait, di mana dia menjadikan jumiyah semacam yayasan begitu, seperti sebuah negara di dalam negara. Ada bentuk baiat ketaatan, ya, kepada pimpinan-pimpinan ini. Nah, Syekh Khalid hafizahullah beliau menceritakan tentang bagaimana, ya, struktur ini dikemas dengan bahasa taatul amir. Jadi kalau seorang masuk dalam yayasan itu, ya, kalau mau kemana-mana itu harus izin. Kalau tidak berarti dia tidak taat kepada amir. Hatta mau silaturahim kepada sanak familinya, birrul walidain kepada orang tuanya, kalau tidak diizinkan dengan amirnya ini, itu tidak boleh. Jika memaksa maka dia berarti telah durhaka, memberontak kepada amir. Dan ini, ya, diingatkan oleh para ulama yang ada di masa itu, termasuk Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Abdurrahman ini adalah tariqah hizbiyah, menjadikan sebuah yayasan seperti ya, sebuah negara ada ketaatan seperti ketaatan kepada penguasa. Maka di sini ya, hati-hati kita. Bahkan terkadang ya, seseorang yang pernah melewati masa kelam semisal itu ketika tidak ada keseriusan di dalam mempelajari akidah salaf, manhaj salaf, itu akan muncul penyimpangannya dalam bentuk lain. Dan ya turut ya, dengan rangkaian dari organisasinya adalah sebagai sebuah produk dari Ikhwanul Muslimin, sebagaimana As-Sururiyah. Ya, kalau As-Sururiyah pendirinya Muhammad Surur Zainal Abidin. Jadi sama-sama ini anak keturunan dari Ikhwanul Muslimin. Nah, demikian juga ya, organisasi-organisasi yang lainnya yang muncul dari orang-orang yang sebelumnya mereka belajar di hadapan masyayikh, di hadapan imam-imam Ahlus Sunnah. Tetapi ketika mereka tidak ada upaya serius untuk betul-betul mempelajari akidah yang diajarkan oleh para ulama akidah salaf, akhirnya mereka ya, memunculkan penyimpangan dalam kemasan yang baru. Oleh karena itu, sebagian dari mereka yang pernah ya, duduk di Jamiah Islamiyah ya, tetapi terus melestarikan keyakinannya ya, ada yang pulang ke negerinya ya, sujud syukur begitu sampai bandara di negerinya mengatakan alhamdulillah saya tidak terbawa pemahaman Wahabi, katanya seperti itu. Anallah. Ini sekali lagi pelajaran ya, bahwa seseorang ya, perlu untuk betul-betul mempelajari akidah salaf dengan sebaik-baiknya. Jika seorang masih terus meyakini apa yang dilewatinya dari akidah yang menyimpang itu sebagai sesuatu yang baik, ya, maka tidak mungkin dia akan bisa lepas dari kesesatan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.